نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن القيم قال غير واحد من الصلاة لما ماتوا عقبوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم شرط قوله وقال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزياتي قال الحافظ الصحابي العلامة الحجة المتقدم في ساعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان جنان المجمع المجمع بين الموافق والمخالف صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة مات سنة 57 قوله قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير إلا أنه ذكر عقوفه على قبورهم قبل تصويرهم تماثيله وذلك من وسائل الشرك بل هو شرك لأن العقوف لله في المساجد عبادة وإذا عقفوا على القبور صار عقفوهم عظيما صار عقوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها قوله ثم قال عليهم الأمد فعبدوهم أي قال عليهم الزمان وسبب تلك العبادة المواصل إليها الموصل إليها itu ada wawnya enggak Pak والموصل إليها ya cuma enggak alifnya الموصل إليها موصل معطوفnya ke sababu والموصل إليها ya والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالوقوف على قبورهم ونسب سورهم نعم في مجالسهم فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك فكفروا بعبادة تلك السور واتخاذهم شفعاء وهذا أول شرك حدث في الأرض نعم بارك الله فيك شكرا بارك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-musannif sekarang perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dijelaskan tadi sudah dibaca biografi tentang Ibnu Qayyim. Qala ghairu wahidin min as-salaf. Ya, berkata bukan satu dari kalangan salaf. Berarti yang banyak ulama salaf mengatakan gitu. Kalau ghairu wahid berarti kathir. Banyak. Banyak ulama salaf mengatakan lamma matu, yaitu tatkala mereka meninggal ini lima orang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh ini. Ya. Aqafu ala quburihim. Maka mereka umat di saat itu mereka beriktikaf Mereka beriktikaf berbondong-bondong mendatangi kuburan 5 orang saleh tadi di situ. Summa sawwaru tamatsilahum. Kemudian mereka membuat patung-patung orang-orang saleh tadi, Wat, Ya'uq, Ya'us, Nasr, Suwa itu. Summa tala 'alaihim al-amadu. Kemudian setelah berjalan waktu berapa lama? Fa'abaduhum. Akhirnya mereka ini umat menyembah, ya, menyembah orang-orang soleh tadi yang awalnya hanya dikenang, dijadikan monumen, yang monumennya itu tempat berkumpul mereka, tempat berkumpul umat, dijadikan sebagai wasilah, sarana untuk penyemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bagaimana setan itu tadarruj, step by step, bertahapnya setan dalam menggoda manusia sehingga menyembah, sehingga mereka betul-betul beribadah kepada kuburan orang soleh ini. Awalnya enggak langsung setan, awalnya enggak langsung ayo beribadah pada mereka, enggak. Jadi dibisikin dulu bahwasanya penyembah apa namanya, bahwa agar orang-orang soleh yang mati ini dibikin monumen, dibikin patung, ya, ya. Kemudian dia apalagi mereka ini digoda oleh setan agar setan iktikaf di situ, kumpul-kumpul aja, enggak langsung ibadah sebagai penyemangat. Ya, baru setan membisikkan lagi bahwa berdoa di kuburan itu mustajab daripada berdoa di masjid atau waktu-waktu yang mustajab. Nah, ini kan syubhat ini banyak ini. Ya, bahkan ada orang-orang yang datang ke ziarah kubur wali, ziarah kubur orang soleh itu memang enggak selalu dia beribadah kepada kuburan tersebut. Ya, kebanyakan juga dari mereka berdoa pada Allah. Cuma kenapa mereka kok bisa mendatangi kuburan-kuburan orang soleh, wali, sunan yang jauh-jauh itu dengan biaya yang besar? Karena mereka meyakini doa di situ lebih mustajab dibanding berdoa di masjid. Ya, atau berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Semisal sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqamah, ketika hujan, ketika safar, ketika sujud, ya, mereka meyakini doa di kuburan orang-orang soleh itu lebih mustajab. Ini sebentar lagi ini masuk ini, ya, syubhatnya. Nah, kalau sudah tertanam di kalbu mereka bahwa tempat ini keramat, tempat ini mustajab, orang ini adalah orang soleh yang bukan sembarangan, maka setan masuk ke step tahapan berikutnya, yaitu berdoa di sisi kuburan orang soleh ini bukan langsung hanyalah kepada Allah tapi melalui mereka. Nah, kalau udah begini, inilah kesyirikan musyrikin sejak dahulu. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah dengan nama si fulan ya Allah, dengan hak si fulan ya Allah. Nah, ini baru tawasul bid'ah, belum syirik. Ya Allahumma inni as'aluka bijahi waliika fulan. Allahumma inni as'aluka bi jahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wah, baru gitu. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah dengan kedudukan hambamu Sunan Kalijaga ini dan seterusnya. Sudah, itu tahapan setan tuh. Nah, berlanjut apa? Kalau dia tertanam, berpindah, membisikkan setan agar berdoa langsung kepada orang soleh tadi. Nah, kalau dia begitu, ya apa berdoa di sekumpul itu bid'ah ya? Bid'ah. Bukan syirik, dia berdoanya pada Allah. Tapi meyakini di kuburan ini mustajab. Nah, itu bid'ah. Yeah. Enggak syirik. Ya. Terus lanjut nih. Berdoanya kepada Allah tapi pakai perantara jah, bukan perantara zat. Beda ya, perantara zat dengan tawasul dengan jah, beda dengan tawasul dengan zat. Kalau tawasul dengan jah, jah itu apa kedudukan? Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah, bukan melalui kepada ini. Tapi aku bertawasul dengan kedudukan walimu ini ya Allah. Nah, ini bid'ah. Sebagian ulama mengatakan syirik asghar. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'idi mengatakan dalam kaidah semua sarana yang mengantarkan kepada syirik akbar itu adalah syirik asghar. Ya, walau ulama mengatakan ini bid'ah. Kenapa? Karena ini nanti bisa menjadi wasilah menuju syirik akbar. Nah, nanti kalau udah seperti itu, ya Allah, aku mohon pada Engkau, aku mohon pada Engkau ya Allah dengan perantara kedudukan walimu. Nah, nanti berubah, bukan lagi kedudukan, bukan lagi jah, tapi zat. Ya, jadi langsung kayak gini. Ya, wahai wali fulan, sampaikan doa kami kepada Allah. Nah, itulah kesyirikan musyrikin Quraisy. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak beribadah pada mereka kok, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini syubhat musyrikin Quraisy ya, di kasbu syubhat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah membantah habis kayak begini. Ya, di Morojah itu kasbu syubhat. Ya. Nah, kalau udah kayak begitu, setan lanjut lagi tuh. Kuburan tersebut dijadikan sebagai wasan berhala yang diibadahi, walaupun bukan dalam bentuk patung. Nama lu mulai dari pasang lampu, dipasang tirai, dipasang apa, sujud di situ, toak di situ, diusap-usap, ya, menyembelih, ya, terus masuk lagi dijadikan sebagai id. Ya, mereka kumpul di situ dalam waktu tertentu, tahunan, bulanan, pekanan, nah, dan mengajak masyarakat, ya, untuk seperti itu. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, dalam kitab Igo Satu Lahapan, tahapan-tahapan seperti itu. Ya dan bila. Ini mesti waspada, ya. Makanya ahli tauhid mesti banyak belajar. Kayak begini, ya, biar paham. Ya, agar dia bisa berdoa pada Allah, kemudian Allah berikan taufik dengan ma'rifah dia ini dari ilmu dari Allah, dia bisa menghindari kesyirikan sekaligus menyanggah kesyirikan tersebut. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala, wa qawluhu wa qala Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu nama aslinya siapa? Huwa, beliau adalah Al-Imam Al-Albamah, ya, Abu Muhammad Ibnu Abi Bakar. Berarti namanya Muhammad bin Abi Bakar, bukan nama bapaknya Qayyim, tapi Abu Bakar. Abu Bakar Ibnu Ayyub Az-Zur'i. Ya. Apa Az-Zur'i, bukan Az-Zur'i. Az-Zur'i. Harokatnya domah. Harokatnya domah. Domah. Ya. Ad-Dimashqi. Yang benar Zar'i. Zar'i. Ya. Yang benar Zar'i. Kalau di antum domah. Iya. Mungkin ada yang domah juga Zur'i. Ya. Ad-Dimashqi. Al-Ma'ruf Ibnul Qayyim. Yang dikenal dengan nama Ibnul Qayyim. Murid Ibnu Taimiyah. Kenapa kok jadi Ibnu Qayyim? Karena Qayyim itu kan mudir, kepala sekolah. Ya, kepala sekolah Al-Jauziyah, Madrasah Al-Jauziyah. Ya, maka dia karena kan disebut anak Pak Kepsek, anak Pak Mudir gitu. Ya. Qala Al-Hafidz As-Sakhawi, kata Al-Hafidz As-Sakhawi, ya, yang namanya Al-Allamah, ya, Al-Allamah Al-Hujjah, beliau adalah Al-Allamah Al-Hujjah Al-Mutaqaddim fi sa'atil ilmi. Ya. Yang dia mutaqaddim fi sa'atil ilmi. Beliau dikenal dengan keluasan ilmunya. Al-Ma'rif wal ma'rif wa ma'rifatil khilaf. Beliau tahu mana perbahasan-perbahasan yang khilaf, perbedaan-perbedaan pendapat. Wa quwwatil janan. Dan kuat kalbunya. Ya, ma'rifat kalbunya itu kuat, basarnya, basirahnya. Ya. Al-mujma' alaihi bainal muwafiq wal mukhalifi. Yang disepakati akan keilmuannya oleh orang-orang yang sepakat dengan beliau maupun yang kontra dengan beliau, yang menyelisih beliau. Sahibi tasanifi as-sa'irah. Beliau adalah seorang yang memiliki banyak karya. Ya. Yang sa'irah, yang banyak sekali. Ya, wal mahasin al-jammah, dan memiliki kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Mata sanata 51 wa 700. Beliau wafat pada tahun 751 Hijriah. Ya. Baik. Summa wa qawluhu qala ghairu wahidin min as-salaf, kata Ibnu Qayyim, banyak ulama salaf mengatakan. Banyak ulama salaf mengatakan. Ya, wa huwa bi ma'na ma dzakarahu al-Bukhari. Ya, yang ini semakna dengan apa yang telah disebutkan oleh Bukhari wa Ibnu Jarir dan Ibnu Jarir, illa annahu dzakara uqufahum ala quburihim qabla taswirihim wa tamasilihim wa tamasilahum. Ya, namun hanya saja, ya, beliau menyebutkan Ibnu Qayyim i'tikafnya orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh tersebut di kuburan-kuburan lima orang saleh tadi. Iktikafnya kaumnya Nabi Nuh di kuburan 5 orang soleh tersebut sebelum dibuat patungnya. Ya, kalau Imam Bukhari menyebutkan kan hanya setelah mereka mati, mereka berduka langsung dibuat patung. Nah, kalau Ibnu Qayyim menyebutkan mereka iktikaf dulu, berbondong-bondong datang ke kuburan itu. Wadzalika min wasa'iri syirki. Nah, yang demikian ini adalah diantara perantara yang menghantarkan kepada kesyirikan. Bal huwa syirkun, bahkan iktikaf di kuburan itulah kesyirikan. Kenapa? Li'annal uquba lillahi bil masajid ibadatun. Karena yang namanya uquf, iktikaf, berdiam diri di masjid, ya, karena Allah adalah ibadah. Kayak kita misalkan ke istiqomah ini, kita niatnya iktikaf walaupun sesaat, ibadah. Makanya kalau kita masuk ke masjid niatnya iktikaf, maka ibadah. Ya, walaupun keberadaan kita hanya sholat 5 waktu, selama kita ada di situ terhitung ibadah. Di luar ibadah sholatnya lagi, duduk nunggu sholatnya lagi, zikir setelah sholat, doa sebelum sholat dan seterusnya. Fa idza aqafu ala quburiha ala al-qubur. Nah, kalau mereka iktikaf di kuburan, kan kalau iktikaf di masjid karena Allah adalah ibadah, lah kalau iktikaf di kuburan, sara uqufahum ta'ziman wa mahabbatan wa ibadatan laha. Berarti iktikaf mereka di kuburan tadi menjadi bentuk pengagungan, kecintaan dan keperibadatan kepada kuburan tadi, bukan kepada Allah. Paham enggak sini ya? Wa qawlu tsumma tala 'alaihim al-amadu fa abaduhum. Kemudian berlalulah waktu, berjalan waktu berapa lama, akhirnya patung mereka beribadah kepada kuburan orang-orang soleh tadi dalam bentuk patung tadi. Ai tala 'alaihim az-zaman. Ya, yaitu telah berlalunya masa yang cukup panjang, wa sababu tilkal ibadati, dan sebab terjadinya ibadah tersebut yang diberikan kaum Nabi Nuh kepada orang-orang soleh tadi, wal musilu ilaiha, dan hal-hal yang menghantarkan kepadanya, huwa ma jara minal awwalina. Ya. Ialah ya apa yang telah terdahulu. Apa yang telah terjadi dahulu. Yang telah terjadi terdahulu dari orang-orang terdahulu, ya, minat ta'zimi fil uquf. Ya, yaitu berupa pengagungan dalam itikaf ala kuburim, ke kuburan orang-orang saleh. Ini dicontoh oleh kuburiyun setiap zaman. Wa nasbi suwarihim, dan dibangun, diletakkannya patung-patung mereka fi majalisih, di tempat majlis orang-orang saleh itu biasa ngumpul. Fasarat bidzalika usanan. Akhirnya jadilah kuburan mereka dengan hal tersebut jadi ausanan, jadi berhala yang diibadahi. Ya, tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah. Ya, kama tarjama bihi al-musannifu. Ya. Sebagaimana yang dituturkan oleh musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, fa innahum taraku bidzalika dinal Islam. Ini kan di judulnya kan gitu kan? Ya. Ya bahwa apa namanya? Bab itunya bab apa ini? Yang disebutnya di judul bab majaa'a nasabaku pribadi Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulub shahih. Bab sebab kekufuran anak Adam dan mereka meninggalkan agamanya. Ya. Nah, ini karena mereka gulu terhadap orang-orang saleh. Ya. Mana lagi tadi? Fa innahum taraku bidzalika dinal Islam. Mereka meninggalkan agama Islam. Alladzikana ulaika alaihi qabla huduthi wasa'iri hadha syirki. Ya. Yaitu mereka meninggalkan agama Islam yang alladzikana ulaika alaihi, yang mereka sebelumnya berada di atas Islam. Qabla huduthi wasa'iri hadha syirki. Sebelum terjadinya berbagai perantara-perantara kesyirikan ini. Wa kafaru bi ibadati tilka suwari wa ittikhadihim syufa'ah. Maka mereka menjadi kafir disebabkan suar beribadah kepada patung-patung tadi dan menjadikan orang-orang soleh ya tadi sebagai para juru pemberi syafaat untuk mereka. Wa hada awwalu syirkin hadasa fil ardh. Inilah awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Ya, makanya wasilah-wasilah seperti ini itu harus disingkirkan. Dan Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun mengutus tabi'in yang bernama Abu Al-Hayyat Al-Asadi. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ala aba'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah SAW, alla tada'a timsalan illa tamastah, wala qabran musyrifan illa sawaitah." Kata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Al-Hayyat Al-Asadi, "Maukah engkau aku utus sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mengutusku?" Apa misi yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib ketika menjadi utusan Rasulullah SAW yang beliau tularkan kepada Abu Al-Hayyat Al-Asadi? Alla tada'a timsalan illa tamasta. Jangan kau biarkan patung kecuali kamu mesti hancurkan. Ya. Wala qabran musyrifan, dan jangan kau biarkan kuburan yang ditinggikan illa sawaita, kecuali kau ratakan. Ini misi ya yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib berdasarkan perintah Rasulullah SAW yang Ali bin Abi Thalib tularkan. Nah sekarang kita dikit-dikit bikin patung. Jenderal Sudirman wafat, bikin patung. Ponegoro. Ya. Di Ponegoro patung. Ya. Pak pahlawan revolusi 30 SPKI, bikin patung. Sampai patung Pak Tani gak jelas, ada patung. Ada Pak Tani gak jelas, patung. Ada kuda-kuda, ada air mancurnya, patung. Bahaya ya. Bahaya. Ya. Purwakarta ada patung. Oh itu mah karena dulu peninggalan si Raja Musyrik yang pernah jadi bupatinya. Patung Baratayuda yang pada lekuk. Itu bikin patung ini. Ya, dihancurin, cuman mau kita hancurin, kita ditangkap. Itu kan. Ya. Ya. Jadi Nabi menggabungkan perintah menghancurkan patung dan perintah meratakan kuburan karena dua hal tersebut berkaitan dengan kesyirikan. Kuburan yang ditinggikan. Itu yang terjadi dulu kan. Sekarang juga begitu. Ya. Taibara kalau begitu. Dan semua wasilah, kuburan ditinggikan, kuburan dikasih lampu, kuburan ditulis-tulis, di semen, segala macam. Ya. Lain. Bahkan di dalam agama lain, misal agama Buddha, Hindu, sama juga begitu. Kan yang namanya Buddha itu siapa sih? Orang soleh gitu kan, menurut mereka. Siapa namanya? Siddhartha Gautama. Dia membantu, dia pangeran kan awalnya. Dia pangeran, tapi dia sedih melihat orang-orang miskin, dia bantu, mati dia begini, akhirnya dibikin patung. Disembah itu, disembah. Jadi Tuhan, Tuhan seluruh alam tuh, padahal makhluk dulu. Berarti sebelum si Buddha itu lahir, gak ada Tuhan kali. Itu kan aneh. Ya. Taibara kalau itu. Ya. Sama agama-agama yang lain, kayak agama Konghucu, Lause gitu kan. Itu kan orang soleh ibadah. Ya. Kenapa? Itu orang soleh. Akhirnya diibadah. Dan sampai orang komunis yang enggak punya agama sekalipun, Korea Utara. Ya. Kim Jong Un punya bapak, punya kakek, yang kakeknya pendiri negara Korea Utara. Bapaknya dia presiden kedua setelah kakeknya. Kim Jong Un presiden ketiga, cucu. Bapak dan kakeknya punya patung, patung besar. Setiap hari kelahiran jadi Korea Utara, mereka nyembah itu. Mereka padahal nggak punya agama, mereka sembah itu. Gulu, bukan orang soleh lagi, komunis, tapi gulu. Disembah, gitu. Ya, dan tahun-tahun wafatnya ada peringatan hari wafat. Kakeknya, hari wafat bapaknya. Itu orang Korea semua, Korea Utara, mesti nangis. Yang ketawa-ketawa ditangkap bisa dihukum mati. Itu hari menangis. Nah, hari menangis, hari berduka. Kenapa? Itu hari wafat kakeknya. Hari wafat bapaknya lain lagi. Jadi ada dua hari menangis. Gitu. Hari wafat bapak sama hari wafat kakek. Allah musta'an. Ayo lanjut lagi. Wa qala al-Qurtubi, naam, fadal Syekh Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu, qala al-Qurtubi, wa innama sawwara awa'iluhum aswaro liyata'assaw biha wa yatadakkaru af'alahum as-solihatu as-solihata. Na'at dari af'al. Af'al kan mu'annas, jamak dari fi'il. Terus wa yatahidu kajitihani wa ya'budu wa ya'budu Allah 'inda quburihim summa khalaqahum qawmun jahilu muradahum wa waswisu wa waswasa wa waswasa lahum lahumu syaitan anna aslafahum kanu ya'buduna hadihi as-suwara wa yu'adhimunaha indah. Nah, qala ibnu al-qayyim wa mazana syaitanu yuhi ila ubadil kuburi wa yulqi ilaihim anna binaa wal uquba 'alayha min mahabbati ahli al kuburi min al anbiya'i was salihin wa anna du'aa'a indaha mustajabu thumma yanquluhum min hadhihi al martabati ila du'ai bihi wal iqsami ala Allah bihi fa inna sya'na Allahi a'udhamu min an yuqsima alayhi aw yus'ala bi ahadin min khalqihi fa idha taqarrara dhalika 'indahu taqallahu minhu ila du'aihi wa ibadatihi wa su'alahu as-syafa'atu min dunillahi wa ittikhadi qabrihi wa tanan tu'allaku 'alaihi al-qanadiru was-sutur wa yatafu bihi wa yustalimu wa yuqabbalu. Kalau dia itu mama yutafu bukannya tuku ya, yutafu ditawafi. Terus wa yutafu bihi wa yustalimu wa yustalamu wa yuqabbalu wa yuhajju ilaihi wa yudbahu indahu fa idza taqarrara dhalika indahu taqallahu minhu ila du'ai an-nasi ila ibadatihi wa ittikhadihi 'aydan wa mansakan nam wa ra'au anna dhalika anfa'u lahu fi dunyahu wa ukhrahu wa kullu hadha mimma qad 'alima bil ittirari min dinil islami annahu mudadun lima ba'atha Allah bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam min tajrid tauhid wa alla yu'badu illa Allah nah taibarakallahu. Qala al-Qurtubi rahimahullah ta'ala innama sawwara awailuhum para pendahulu mereka awailuhum itu sawwara membuat patung-patung suar tadi orang-orang soleh tadi alasannya apa? Liyata'assaw biha agar mereka umat ini meneladani ya orang-orang soleh tadi yang telah mati tadi buat ya'ud ya nasr suah wa yatadzakkaru af'alahum mengingat-ingat lagi perbuatan mereka yang saleha yang baik wa yajtahidu kajtihadihim sehingga mereka akan bersungguh-sungguh beribadah pada Allah seperti halnya lima orang saleh ini bersungguh-sungguh dalam ibadah pada Allah wa ya'budu Allah 'inda quburihim mereka beribadah pada Allah awal ya tapi di sisi kuburan mereka. Ini wasilah menuju kesyirikan. Tsumma khalaqahum qaumun. Nah, setelah generasi ini berakhir, digantikan mereka oleh suatu kaum yang jahilul muradahum. Yang mereka bodoh, tidak tahu maksud dari perbuatan yang pertama. Generasi yang pertama. Ini generasi yang pertama juga punya andil. Ya, bukannya oh kami kan enggak syirik, enggak. Hisab mereka di sisi Allah. Mereka punya andil. Ya. Andil yaitu apa? Sunnah sayyi'ah. Man sanna sunnatan sayyi'ah. Ya, dan mereka enggak menjelaskan kepada generasi mereka bahwa beribadah pada Allah di sini kita hanya mengingat kebaikan mereka. Itu pun dasar wasilah menuju kesyirikan. Ya, waswasalahum syaitan. Nah, akhirnya ya setan ini memberikan tipu daya was-was kepada mereka, membisikkan anna aslamahu bahwasanya salaf-salaf mereka, pendahulu mereka kanu ya'buduna hadhihi aswar. Dulu generasi apa generasi sebelum mereka ini salaf mereka beribadah kepada patung-patung ini, wa ya'dhimuna diagungkan. Nah, intah. Ya, selesai. Ya. Kata Al-Qurtubi. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala berikutnya, ya. Wa mazala syaitan yuhi ila iqbalil qubur. Syaitan terus-menerus membisikkan kepada ya para penyembah kuburan, wa yulqi ilaihim, ya, dan dilemparkan syubhat kepada mereka annal bina'a, bahwasanya membangun kuburan, bangunan di kuburan orang soleh, wal uqufa 'alaiha, i'tikaf di situ, min mahabbati ahli kubur, ya, minal anbiya'i wal soleh. Ini termasuk bentuk kecintaan kepada orang yang ada di kuburan tadi, apakah para nabi atau orang soleh. Wa anna du'a indahu indah mustajab. Doa di situ mustajab, ini syubhatnya. Doanya kepada Allah mustajab ini. Ya. Tsumma yanquluhum. Nah, kemudian ya beralih lagi. Ya, beralih, berpindah lagi. Tingkat-tingkat bid'ah itu beralih lagi. Minhu ila du'a innasi ila ibadatihi. Nah, beralih lagi. Yaitu apa? Yaitu ila du'a innas ila ibadatihi. Wa ittikhadhihi 'idan wa mansakan. Kebaliknya, kelewat ya. Wa naqalahum, mana sih? Wa yanquluhum min hadhihi al-martabah. Beralih tadi dari tingkatan ini hanya menjadikan tempat itu sebagai tempat yang mustajab berdoa pada Allah ila du'a ibih. Ya. Beralih. Ya. Menuju berdoa ya dengan perantara orang-orang saleh tadi. Wattikhatihi apa namanya? Wal iksam 'ala Allah bihi. Bersumpah atas nama Allah ya. Wal iksam bihi maksudnya apa? Bersumpah. Bersumpah demi dia agar Allah mengabulkan doanya. Ya. Baik. Fa inna sya'na wa a'zamu min ayyuk sama'alaih. Padahal kedudukan Allah itu agung, tidak selayaknya seorang dari hamba-hamba Allah dijadikan ya sebab gitu kan. Dari kedudukan untuk dijadikan sumpah awis ala bihadir min khabdi. Atau diminta ya, diminta dengan nama siapapun dari kalangan makhluknya. Sebagaimana kaum orang-orang yang musyrik yang ada di kuburan Badawi, mesti ingat enggak kisah Saleh al-Syekh? Ya, yang di kuburan Badawi kalau ada orang minta-minta bersumpah nih atas nama Badawi, itu mesti dikasih lebih. Demi Badawi tolong kasih lebih. Nah, ketika enggak dikasih, dia kini celaka. Kenapa? Dia udah pakai nama Badawi. Baik. Mana lagi tadi? Fa idza taqarrara dzalik. Nah. Kalau ini ya, kepercayaan keyakinan ini sudah mantap di kalbu mereka indahum naqalahum, maka setan mengalihkan mereka minhu dari ini ila du'aihi wa ibadatihi wa su'alihi wa syafa'atah min dunillahi. Nah, setan beralih lagi membujuk mereka agar mereka berdoa kepada orang-orang soleh tadi, beribadah kepada orang soleh tadi yang di kuburan tadi, meminta syafaat mereka selain Allah, wattakhadhi qabrihi wasanan, dan menjadikan kuburannya sebagai berhala. Ya. Tu'allaqu alaihi alqanadilu wasuqur. Ya. Yang kemudian digantungkan di kuburan tadi alqanadil wasutur. Ya. Ya. Di ada diterangi dengan apa? Lampu-lampu. Terus ada sutur, ada penutup di nisan di kuburannya itu, dikasih kain penutup. Wa yutawafu bihi, akhirnya dijadikan tempat tawaf. Ya. Wa yustalamu, diusap gitu. Wa yuqabbal, dicium. Wa yuhajju bihi, haji di situ. Ya, wa yudbahu indahu, disembelih hewan sembelihan di sisinya. Faida tatak taqarrar dzalika indahum, apabila ini sudah mantap pada mereka, naqalahum minhu ila du'ain nas ila ibadatihi wa ittikhadhihi 'idan wa mansakan. Akhirnya setan mengalihkan lagi dari situ, mengajak manusia untuk menyembah kuburan itu dan menjadikannya sebagai tempat perayaan dan mansak, upacara ibadah. Wa ra'au anna dzalika anfa'u lahum fi dunyahum wa ukhrahum. Ya, dan mereka memandang hal itu anfa', lebih bermanfaat untuk mereka, untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka. Wa qulu hadza mimma qad ulima bil ittirar min dinil Islam annahu mudaddun lima ba'atsallahu bihi rasulah. Dan ini telah diketahui secara aksiomatik, secara pasti, bahwa hal ini bertentangan dengan apa yang ya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Minta jadi tauhid yang Allah mengutus beliau dengannya tadi berupa pemurnian tauhid. Wa la yu'badu illa illallah. Dan tidak boleh ada yang disembah kecuali Allah. Nah, fadhal Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza taqarrara dzalika indahu naqalahu minhu ila anna man nahaa an dzalika faqad tanaqqasa ahlal rad bil ahlar rutabil aliyati wa habbahum an manzilatihim wa za'ama annahu la hurmata lahum wala qadra wa qadaba al mushrikuna wa asma'azzat qulubahum kama qala ta'ala wa idza dhukira Allahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira alladina min dunihi idza hum yastabshirun wa sara dhalika fi nufusi katsirin minal juhali wat taghami wa katsirin mimman yantasibu ila al-ilmi wad-dini hatta adaw ahla at-tauhid wa ra'uhum bil adha'imi wa naffaru an-nasa 'anhum wa walaw ahla ash-shirki wa 'adhamuhum wa za'amu annahum awliya'ullahi wa ansaru dinihi wa rasulahu wa ansaru dinihi wa rasulihi wa ya'ballahu dhalika wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illa al-muttaqun intaha kalamu bani qayyimi rahimahullahu ta'ala wa fil qissati fawa'idu dhakaraha al-musannifu rahimahullahu ta'ala minha anna man fahima hadal baba wa ma ba'dahu tabayyana lahu qurbatul islami wa ra'a min qudratillahi wa taklibihi al-qulubil ajaba ra'a al-ajaba maf'ul dari ra'a. Terus wa minha anna awwala syirki hadisi fil ardi aw anna awwala syirkin hadasa fil ardi Wa minha anna awwala syirki syirkin syirkin hadasa fil ardi sababuhu sababuhu sababuhu mahabbatus salihin ay al mahabbatu allati fiha ghuluwun wa minha ma'rifatu awwala syai'in awwali syai'in wa minha ma'rifatu awwali syai'in ghayra bi dinul anbiya'i wa minha ma'rifatu sababi qabulil bid'ah ma'a qawli syara'i wal fitri tunkiruha wa anna sababa dhalika kullahu majjul haqqi bil batili bi amroini al-awalu mahabbatu salihina wa thani fi'lu unasin min ahli al-ilmi wa dini syai'an aradu bihi khairan fa dhanna min ba'dihim annahum aradu khairahu wa minha ma'rifatu jibillatil insan wa minha ma'rifatu jibillatil insani fi qawlil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batili yazidu ay fil ghalibi. Nah, dari mana tadi Pak Yusuf? Faidah taqarara ya, indahum. Nah, kalau ini memang sudah menancap di kalbu mereka, naqalahum minhu, maka setan mengalihkan lagi ila anna man naha an dzalika faqad tanaqasa ahla rutab. Bahwa siapa yang melarang perbuatan hal ini, berarti mereka telah merendahkan orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi ini, orang-orang soleh ini, ar-rutab as-salihah tadi. Ya. Jadi kalau ada yang marah ketika kita melarang ya, dari peribadatan kepada kuburan orang-orang saleh, itu hakikatnya kemarahan mereka karena mereka sudah mencapai derajat syirik yang seperti ini. Ya, kan mereka sudah memberikan ibadah, terus ketika dikasih tahu marah dia dan menganggap ente ini nggak menghormati orang saleh. Nah ini tahapannya sudah tahapan parah. Ya, wahatthum an manzilatihim. Ya, hey, dan menjatuhkan mereka. Ini berarti bentuk menjatuhkan ya, kedudukan orang-orang soleh tadi dari kedudukan mereka yang tinggi tadi. Ya, wazama annahum la hurmata lahum. Ya, dan menganggap ini berarti kalian ini tidak menganggap ada kehormatan untuk orang-orang saleh tadi. Wala qadra, enggak memiliki kedudukan. Ya, wa ghadiba al-musyrikun, dan musyrikun ini marah. Wasma'azzat qulubuhum. Ya. Dan qalbu-qalbu mereka ini kesel. Marah. Ya. Marah. Kama qala ta'ala wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Apabila hanya nama Allah saja yang disebut dizikirkan, maka marahlah, kesallah kalbu orang-orang yang enggak beriman kepada akhirat. Wa idza dzukirul ladina min dunihi idahum yastabsyirun. Namun kalau yang disebut-sebut nama-nama selain Allah dari nama-nama sembahan mereka, wali-wali mereka, mereka bergembira. Ya. Wasara dalika fi nufusi katsirin minal juhali wat taghab. Dan ini terjadi di diri banyak orang-orang bodoh. Ya. Wa katsirin mimman yantasibu ilal ilm. Dan banyak juga ada di pada orang-orang yang mengaku-ngaku berilmu. Wa dini ngaku-ngaku orang yang religi. Hatta adau ahli tauhid, hingga mereka mau memusuhi ahli tauhid. Hah? Apa? Iya. Waramauhum bil adha'im. Ya, dan menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan keji. Wa naffarun nas anhum, membuat manusia lari dari mereka, jangan deketin itu dia wabi dan segala macam. Wa walau ahli syirki, dan mereka akhirnya berwala memberikan loyalitas kepada orang-orang musyrik. Wa adzamuhum, ya, dan mengagungkan mereka. Wa za'amu annahum awliyaullah, dan diklaim bahwa mereka mengklaim ini adalah waliullah. Wa ansharu dinih, ini penolong agama Allah. Wa rasuli, penolong Rasulullah. Wa ya'aballahu dzalik, padahal Allah bantah, tolak mereka, klaim mereka tadi. Wa ma kanu awliya'ah, mereka itu bukan wali-wali Allah. In awliya'uhu illal muttaqun, tidak lain wali-wali Allah adalah orang-orang bertakwa. Entah. Ya, kalam Syamsuddin Ibn Qayyim. Selesai perkataan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Wa fil kisah fawaidu. Nah, dalam kisah ini terdapat beberapa faedah. Zakaraha al-musannif, yang disebutkan al-musannif di Masail, ya. Minha anna man fahima hadzal bab wa babal wa babaini ba'dahu. Ya, siapa yang memahami bab ini dan kedua bab setelahnya, tabayyana lahu hurmatul Islam, maka akan jelaslah bagi dia keterangan apa namanya? Asik keterasingan Islam. Wara'a min qadrit min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubi al ajaba. Dan dia akan melihat, ya, betapa itu, ya, betapa ajaibnya kuasanya Allah untuk merubah qalbu manusia. Ya, untuk ditaklib lil qulub, dibolak-balikin hati. Wa minha anna awwala syirkin hadatsa fil ard, bahwa, ya, awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi sebabnya mahabbatus salih, adalah kecintaan terhadap orang-orang saleh. Ai mahabbatul latifiha al-ghuluhun al-ghuluhun, yaitu mahabbah, kecintaan pada orang saleh, yang itu adalah di dalamnya mahabbah tadi ghulu. Wa minha di antara ma'rifatu awwal syirkin ghayra bihi dinul Islam. Ya. Dia juga mengetahui awal kali kesyirikan yang agama para nabi dirubah di situ. Ya. Wa minha di antara lagi juga ma'rifatu sababi qabulil bid'ah. Ya. Dia mengetahui sebab-sebab diterimanya berbagai bid'ah. Ma'akawni syara'i wal fitari tarudduha. Padahal syariat-syariat maupun fitrah-fitrah telah menolaknya tadi, atau tumkiruha kalau dia lebih mengingkarinya. Ya. Wa anna sababa dalika kullihi, ya, masjul haqqi bil batil. Bahwasanya sebab itu semua, terjadi itu semua, tercampurnya, ya, yang hak dengan yang batil. Bi amrain, ya, dengan dua hal. Al awwalu, yang pertama, au mahabbatus salihin, ya. Yang pertama ialah cinta kepada orang saleh. Wasan yang kedua, fi'lun nas min ahli al-ilmi wad-dini syai'an aradu bihi khairan. Yang kedua, tindakan yang dilakukan oleh orang-orang alim yang ahli dalam masalah agama dengan maksud suatu kebaikan. Maksudnya baik. Padahal naman ba'dahum, namun diduga oleh orang-orang yang setelah mereka, annahum aradu bihi ghairah. Ya. Menduga bahwa apa yang mereka maksudkan bukan yang itu. Ya. Namun yang lain, ibadah, gitu kan. Wa minha ma'rifatul jibilatil insan fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi. Ya. Juga mengetahui watak manusia bahwa kebenaran yang ada pada dirinya itu bisa berkurang. Wal batil yazidu. Ya, sedangkan kebatilan ya bisa bertambah. Ai fil ghalib, dominannya demikian. Naam, fadhal marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha أن فيها شاهدا لمن نقل عن بعض سلفه أن بدعة sabab al-kufr wa annaha ahabbu ila iblisi iblisa min maksiyati minal maksiyati li anna al-maksiyata qad itabu minha wal bid'ata la yutabu minha wa minha ma'rifatu syaitani bima ta'ulu ilaihi bid'atu walau hasuna qasdul fa'il wa minha ma'rifatul qa'idati al-kulliyati wa hiya an-nahyu 'anil ghulu wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi ay ma min asy-syirki wa minha an-nahyu 'anil tamasiri wal hikmatu fi izalatiha wa minha ma'rifatu idami sya'ni hadhihi al-qisati wa shiddati al-hajati ilayha ma'a ghuflati anha wa minha wa hiya a'jabu qira'atuhum iyaha fi kutubi tafsiri wal hadisi wa ma'rifatuhum li ma'na al-kalami wa qawli Allahi ta'ala al-khalu hala baina qulubihim hatta iqtaqadu anna fi'la qawmi nuhin huwa afdalu al-ibadati wa taqadu anna nahiya Allahi wa rasulihi huwal kufru al-muhihu bid-dami wal-mali yakni lahu nahahum nahin binahyillahi lahum aishirki liyakaffaruhu wastahallu damahu wa malahu bidhalika wa minha tashrihu bi annahum lam yuridu illa syafa'atahu wa minha dhannuhum alladhina sawwaru as-suwara aradu dhalika. Nah, ini dulu. Ya. Di antara lagi anna pihak syahidan liman nukila anis salam. Ya. Di antara lagi ini juga menjadi bukti dari apa yang dikutip dari salaf bahwasanya bid'ah sababul kufri. Bahwa bid'ah adalah sebab kekufuran. Ya. Bid'ah itu sebab kekufuran. Ya, wa annaha ahabu ila iblis minal maksiat. Ini bid'ah ini lebih disukai oleh iblis dari maksiat. Namun bid'ah-bid'ah yang besar. Ya. Bukan bid'ah-bid'ah kayak tahlilan, maulid, bukan. Masa bid'ah tahlilan lebih disukai iblis daripada maksiat berupa zina dengan ibu sendiri? Siapa yang memahami kayak gitu? Maka ini yang dimaksud adalah bid'ah-bid'ah yang besar. Lianna al-maksiat taqad yutabu minha, karena yang namanya maksiat itu bisa tobat dari situ. Ya. Baik. Tapi kalau bid'ah la yutabu minha, karena dia merasa baik. Wa minha ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilaihi al-bid'atu walau hasuna qasdul fa'il. Di antara faedahnya yang juga kita ketahui sini, ya, setan mengetahui dampak yang diakibatkan oleh bid'ah walaupun maksud pelakunya baik. Wa minha ma'rifatul qa'idatul quliyah, mengetahui kaidah umum. Ya, wa hiya annahyu 'anil ghulu, yaitu larangan dari ghulu berlebihan. Wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaih, dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari ghulu tadi minasyirki, berupa kesyirikan. Wa minha annahyu 'anit tamasil, ya, larangan dari membuat patung. Ya, wal hikmatu fi izalatiha, dan hikmah akan dihilangkan dihancurkan patung-patung tadi untuk menjaga kemurnian tauhid dan mengikis kesyirikan. Ya. Wa minha ma'rifatul idha bi sya'ni hadhil qissah. Ya, besarnya kedudukan kisah ini, kisah kaum Nabi Nuh. Wa syiddatul hajati ilaiha. Dan sangat butuhnya akan hal ini. Ma'al ghaflati anha, walaupun banyak yang lalai. Wa minha wa hiya a'jabu. Dan juga berikutnya, ini yang paling mengherankan, qira'atuhum iyyaha fi kutubit tafsir wal hadis. Ini para kumuriun ini baca nih kisah kaumnya Nabi Nuh ini, ya, lewat buku-buku tafsir dan hadis. Mereka baca nih, ya, tafsirnya. Mereka kajian bikin tafsir, tafsir Jalalain. Pas masuk surah Nuh, mereka baca nih, ini sebabnya ini, ya. Baik. Wa qawlillahi hala bainahum wa baina qulubihim. Namun Allah menghalangi mereka, ya, dan kalbu mereka dari memahami kisah kaum Nabi Nuh tadi, hatta taqadu anna fi'la kaum Nuh wa afdalul ibadah. Akhirnya mereka malah meyakini bahwa perbuatan Nabi Nuh adalah sebaik-baiknya ibadah. Itu kan ajib itu. Wa taqadu anna nahya Allah wa rasulih wa al-kufru al-mubih lid-dam wal mal. Dan mereka meyakini, ya, bahwa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya hanyalah kekafiran yang menghalalkan darah dan harta. Ya, bukan ini. Ya ilau nahahum nahin, maksudnya apa? Yaitu misalkan ada orang yang nahin, yang melarang mereka, ya, yang melarang mereka dari perbuatan mereka, binahillah lahumanisirki, ya, lakafaruhu. Dari keseberbuatan kesyirikan tentulah mereka akan mengkafirkan. Wastahallu damahu wa malahu bidzalik. Menghalalkan darah dan, ya, hartanya. Ya, jadi mereka beranggapan bahwa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya hanyalah kekafiran yang menghalalkan darah dan harta. Ya. Wa minha at-tasrifu bi annaha lam yuridu illa syafa'ata. Ya. Nah, ini at-tasrih. Ini penjelasan yang jelas sekali bahwasanya mereka tidak menginginkan dari perbuatan mereka untuk mendatangi membuat patung kuburan orang soleh beribadah di situ kecuali mereka ingin syafaat. Ini sama. Semisal ya kesyirik apa yang diniatkan oleh musyrikin terdahulu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haulai syufa'auna indallah. Ya. Wa minha dhannuhum anna alladhina sawwaru aswara aradu dhalik. Dugaan mereka bahwasanya orang-orang yang membuat patung yang pertama kali memang menginginkan demikian. Generasi pertama, ini kan generasi pertama hilang, masuk generasi kedua yang bodoh, yang dibisikin oleh setan. Ya. Baik. Wa minha at-tasrihu, yang berikutnya ini pernyataan yang penting, ya, bi annaha lam tu'bad hatta nusiyal ilmu, bahwasanya patung-patung orang soleh ini awalnya enggak diibadahi hingga ilmu dilupakan. Generasi pertama ini wafat, masuk generasi kedua yang bodoh. Fa fiha ma'rifatu qadri wujudihi wa madarihi wa faqdihi. Ya, maka di sini pentingnya mengetahui, ya, kadar keberadaannya, mudaratnya, dan hilangnya ilmu tadi. Ya. Ma'rifat keberadaan ilmu tadi, mudarat kalau ilmu itu hilang. Wa minha anna sababa faqdil ilm mautul ulama. Juga sebab hilangnya ilmu adalah wafatnya para ulama. Kan lima orang soleh ini wafat. Ya, akhirnya orang-orang bodoh yang ada, bodoh akan tauhid. Kalau lima orang soleh ini masih hidup, dilarang. Atau salah satu aja masih hidup, dilarang. Ya, makanya Allah tidak mencabut ilmu, enggak begitu aja. Lakin biqabdil ulama, lakin namun ilmu diwafatkan dengan diwafatkannya para ulama. Nah, apabila enggak ada ulama, akhirnya ittakhadhu apa namanya? Mereka menjadikan orang-orang bodoh. Ya. Wa idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nasu juhal, ru'usan juhal. Mereka menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin agama mereka. Fasalu, ya, fa'aftau bi ghairi ilmi. Dulu, itu ya dalam hadis yang lain disebutkan. Wa minha ya raddu syubahi allati yumassi yusammiha ahlul kalam aqliyatin. Ahlul kalami aqliyatin. Ya. Dan seterusnya ini ya nanti ya. Ini bantahan syubhat-syubhat yang dinamakan ahlul kalam sebagai aqliyat, ya, ahlul kalam aqliyat dibantah ini. Wa yatba'una biha majaa biha alkitab was sunnah. Jadi bantahnya ini dengan keterangan yang terdapat di Al-Qur'an dan sunnah min tauhid sifat. Yaitu dengan mentauhidkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa isbatiha 'ala ma yaliku bi jalalillah wa 'azamatihi wa kibriyaihi. Dan menetapkan sifat-sifat tersebut bagi yang layak bagi kedudukan Allah, keagungannya. Wa minha madarratu taqlid. Di antaranya bahayanya taqlid. Ya. Wa minha suratul ummati ila ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ilman wa 'amalan. Ya. Daruratul ummah gitu ya, bukan surah. Kebutuhan umat terhadap ya, apa yang dibawa oleh Rasul, pengajaran Rasul berupa ilmu dan amalan. Bima yadulu alil kitab wa sunnah seperti, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Quran dan sunnah. Fa inna daruratal abdi ila dalika fawqa kulli daruratin. Karena kebutuhan hamba akan hal itu di atas segala kebutuhan yang lainnya. Ya. Baik, nanti dilanjut lagi di hadis berikutnya. Hadis Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasar. Ya subhanallahi wa bihamdihi.